Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan. Tatkala itu Abdul Muttalib hanya punya satu orang anak laki-laki, namanya Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dia tidak punya anak laki-laki yang lain. Belum ada bapaknya Nabi, belum ada Abu Talib, belum ada Hamzah, belum ada yang lainnya. Baru ada Al-Harith, kakak mereka yang paling tua, paman Nabi yang paling tua, Al-Harith bin Abdul Muttalib. Fahafar, maka mulailah Abdul Muttalib pun menggali sumur tersebut. Maka mulailah nampak tanda-tanda sumur tersebut. Mulailah ketahuan apa? Dinding-dindingnya ketahuan. Maka Quraisy mengetahui, ternyata Abdul Muttalib menemukan sumur. Faqamu ilaihi, maka mereka pun mendatangi Abdul Muttalib. Faqalu ya Abdul Muttalib. Maka mereka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, innaha bi'ru Ismail, ini sumurnya kakek kita Ismail. Kita sama-sama punya, bukan kau sendiri. Karena mereka semua orang Quraisy kembali kepada siapa? Kakek moyang mereka Ismail alaihi salam. Jadi mereka kenal betul siapa Ibrahim, siapa Ismail. Innalana fiha haqqan, kami juga punya hak terhadap sumur tersebut. Itu sumur bukan milik pribadimu, wahai Abdul Muttalib. Fa'ashrikna ma'aka fiha, maka jadikanlah kami termasuk pemilik sumur tersebut. Abdul Muttalib berkata, ma'ana bifa'il, saya tidak mau, ini milik saya. Inna hadzal amr khusistu bihi dunakum. Aku telah dikhususkan, yang galik saya, yang mimpi saya, yang capek saya, terus kau mau ikut-ikutan. Intinya dia bilang, enggak, ini milik pribadi saya. Dan saya akan berikan kepada kalian, tapi milik saya, intinya saya akan bagi. Tapi ini sumur milik saya. Yani utituhu min bainikum, saya diberikan oleh Allah, kalian tidak diberikan, ini milik saya. Kata mereka, fa'ansifna. Kata mereka, ya Abdul Muttalib, adillah terhadap kita. Fa'inna ghairu tarikika hatta nuhakimuka fiha. Kalau enggak, kami tidak akan biarkan kau menguasai sumur ini sampai kita berhakim kepada seseorang. Maka Abdul Muttalib dengan adilnya dia berkata, "Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimukum ilaihi." Pilih siapa saja orang yang kita akan bertahkim kepada dia. Siapa terserah. Ini milik saya. Kita mengadu, kita bertahkim. Qalu kahinatu Bani Sa'ad Bani Hudzaim qala na'am. Kata mereka, ada seorang perempuan dukun, kita berhukum sama dukun ini. Gimana? Dia yang menentukan ini milik siapa? Wa kanat bi asrafi Syam, tapi tempatnya jauh di negeri Syam. Maka Abdul Muttalib setuju. Iya, taib, kita pergi ke dukun wanita tersebut. Maka berangkatlah Abdul Muttalib bersama beberapa dari Bani Abdi Manaf, saudara-saudaranya. Kemudian orang-orang Quraisy juga berangkat, kabilah yang lain berangkat, mereka berangkat bareng-bareng. Berjalan bersama-sama, akan tapi dua grup. Grupnya Abdul Muttalib dengan Bani Abdi Manaf dan grupnya kabilah yang tadi nuntut untuk diberikan Zam-Zam. Dan tatkala itu padang-padang pasir, Mafawis, orang kalau sudah masuk belum tentu bisa keluar, sulit melewati padang pasir. Akhirnya mereka pun berjalan menuju perjalanan yang sangat jauh. Tiba-tiba, faniya ma'u Abdul Muttalib. Airnya Abdul Muttalib habis. Selama perjalanan tidak menemukan sumber mata air. Mereka minum, maka minum, lama-lama air tersebut mulai habis. Fadhami'u hatta aikonul halakah. Maka mereka pun kehausan. Rombongannya Abdul Muttalib. Sementara rombongan sebelah masih punya air. Wastasqau mimman ma'ahum min qabaili Quraisy fa abau alaihim. Tatkala air mereka habis, mereka minta sama rombongan sebelah, kasihkan air sama kita. Oh, mereka enggak mau mereka kasih air. Akhirnya mereka merasa akan meninggal dunia, kelompoknya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib punya ide, begini saja. Kita masing-masing gali kuburan kita masing-masing. Sudah, kita akan meninggal. Daripada kita rame-rame tergeletak tidak ada yang ngubur, mending orang yang terakhir yang tergeletak tidak ada yang ngubur atau tidak tertutup. Jadi bagaimana? Masing-masing gali kuburan, siapa yang mati duluan kita kuburkan, kita tutup. Yang meninggal kedua kita kuburkan, kita tutup. Sampai yang terakhir yang tidak bisa terkuburkan. Mending satu yang tidak terkuburkan daripada semuanya. Akhirnya mulailah mereka menggali lubang kuburan mereka masing-masing. Dan ini disaksikan oleh grup sebelah. Grup sebelah cuek aja, tidak peduli. Mulailah menggali satu persatu, digali. Setelah lengkap lubang-lubang tersebut, lubang kuburan, Abdul Muttalib kemudian mengatakan, "Wallahi inna ilqa'ana bi'aidina al-ajaz, la nabtagi li'anfusina hilah." Kata Abdul Muttalib berpikir, ini namanya pasrah. Kita berusaha, cari aja. Sampai, jangan kita pasrah gali kuburan, tunggu mati. Enggak. Mereka tunggu mati. Udah, kita coba cari jalan saja, berusaha. Akhirnya mereka meninggalkan kuburan yang telah mereka gali. Mulailah Abdul Muthalib naik ke atas ontanya, tiba-tiba dari kaki ontanya keluar air, mata air. Maka setelah itu Abdul Muthalib pun mengambil air tersebut, kemudian kelompoknya minum air tersebut, lantas mereka memanggil grup sebelah yang tadi tidak mau kasih air pun datang, akhirnya ikut minum sama mereka. Akhirnya grup sebelah sadar bahwasanya memang air zam-zam haknya siapa? Abdul Muthalib. Buktinya di tengah padang pasir Allah keluarkan air dari untuk Abdul Muthalib, dikhususkan oleh Allah untuk Abdul Muthalib. Akhirnya mereka tidak jadi pergi ke dukun yang di negeri Syam, dan mereka balik dan mereka menyatakan air zam-zam milik siapa? Abdul Muthalib. Inilah kisah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Dan kita katakan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasab yang sangat tinggi. Oleh karenanya demikianlah nasab-nasab para rasul. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, pernah bertemu dengan Heraklius, Herakl, Kaisar Romawi. Maka tatkala itu Kaisar Romawi tersebut bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Dia masih kafir, namun dia jujur. Maka di antara pertanyaan Herakles atau Heraklius kepada Abu Sufyan, dia bertanya tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasab Nabi tersebut? Maka kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Sungguhnya Muhammad itu di kalangan kami adalah orang yang nasabnya tinggi. Maka Heraklius berkata, fakadzalika rusul tuba'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada nasab yang tinggi di antara kaumnya. Dan inilah para ulama menyebutkan ada hikmah kenapa Rasulullah SAW dipilih pada nasab yang tinggi, bahkan nasab yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga tidak ada orang-orang Arab yang mencela nasab Nabi SAW. Mereka tahu nasab mereka lebih rendah daripada Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Kakeknya Abdul Muthalib, pemilik Zamzam, pemimpin orang-orang Quraisy. Bagaimana mau dicela cucunya Rasulullah SAW? Dan ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah SAW diutus dari orang-orang yang nasabnya rendahan, dari rakyat jelata yang tidak punya kedudukan, maka orang-orang akan menuduh bahwasanya Muhammad itu mengaku diri sebagai nabi untuk mencari kekuasaan, untuk mencari penghormatan. Rasulullah SAW tidak mencari penghormatan, dia sudah dihormati. Justru tatkala dia berdakwah, dia direndahkan. Justru tatkala dia menyeru kepada Islam, dia direndahkan. Asalnya kalau dia tidak menyeru kepada Islam, dia sudah dimuliakan oleh orang-orang Quraisy karena dia cucunya Abdul Muthalib yang mengatur pengairan kepada jamaah haji. Tersohorlah bagaimana kebaikan Abdul Muthalib sebelumnya. Bapaknya Abdul Muthalib juga sangat terkenal, Hashim. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, Hashim itu sebenarnya namanya Amr. Namun dia diberi gelar dengan Hashim karena Hashim itu artinya membuat pemakanan buat jemaah haji. Sampai digelari dengan tukang pembuat makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Terkenal kakek-kakeknya Nabi SAW. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW diutus pada golongan strata tinggi, nasab yang tinggi, maka tidak ada yang menuduh Nabi dengan tuduhan yang mengatakan nasabnya buruk atau macam-macam. Tidak. Coba seandainya kalau Nabi dari nasab yang rendah, seandainya kalau Nabi dari golongan budak, ada yang mau beriman atau tidak? Tidak ada yang mau beriman kepada Nabi kalau Nabi muncul dari golongan budak. Siapa yang mau ikut budak? Tapi Nabi muncul dari golongan yang mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi dari golongan nasab yang tinggi. Di antara hikmahnya, tatkala orang-orang bernaung di bawah Nabi, mereka tidak merasa rendah. Kenapa? Karena Nabi mereka nasabnya apa? Tinggi. Dan tadi kita perkataan Heraklius, dia mengatakan wa kadzalika ar-rusul tuba'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul seluruhnya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada nasab kaum mereka yang tinggi. Kita cukupkan di sini saja, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.